populaire. Remix. Thank you. Kita janji, kita jaga alih untuk selamanya. Kita janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang tetap kuat.